بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إن منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال بشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. Masih dalam kisahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka berikanlah kabar gembira, berita wahai Muhammad kepada mereka tentang kisah tamunya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika mereka masuk dan mengucapkan salam, kemudian dijawab salamnya. Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam menghidangkan makanan kepada tamunya. Tetapi dilihat oleh Nabiullah Ibrahim, tangannya tidak sampai kepada jamuannya. Maka Nabiullah Ibrahim mengatakan, Inna minkum wajirun, sungguhnya kami takut kepada kalian. Takut di sini adalah takut tabii, bukan takut yang sifatnya ibadah. Maka dijawab oleh malaikat, Qalu la taujal, jangan kamu takut. Inna nubashshiruka bighulamin alim, sesungguhnya kami memberikan kabar gembira kepada kamu wahai Ibrahim dengan anak. Di dalam ayat yang lain, basyarnah bi Ishaq, disebutkan namanya Ishaq nabiyan minas salihin. Maka dijawab oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, faqala lahum muta'ajiban min hadhil basyarah. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam menjawab dan terkaget-kaget, terheran-heran dengan kabar gembira ini. Abasyartumuni bil walad, apakah kalian memberikan kabar gembira kepadaku dengan seorang anak? Ala amasyani al-kibar wa sara nau yasmin, padahal aku sudah tua renta. Sehingga dari sini sarno ias, ada sedikit dari keputusasaan. Fabima tubashirun, ay ala ay wajhin tubashirun, waqad alimtul asbab, lalu apa yang kalian bawa dari kabar gembira itu padahal aku sudah tua renta? Bagaimana itu akan terjadi sehingga aku sudah tua enggak bisa ini itu dan lain sebagainya? Lalu para malaikat menjawab, basyarnaka bil haq alladzi la syakka fi, karena Allah ala kulli syai'in qadir. Kami memberikan kabar gembira kepada kamu hai Ibrahim dengan anak itu hak pasti. Ya, tidak main-main. Tidak ada keraguan lagi. Karena Allah ala kulli syai'in qadir. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatunya. Wa antum bil khusus ya ahla hadzal bait, apalagi kalian wahai Ibrahim, keluarga yang Nabi, keturunan Nabi, bahkan Abul Anbiya rahmatullah wa barakatuh alaikum. Rahmat Allah, keberkahan Allah tercurahkan kepada kalian. Fala istaghrib fadlullah wa ihsanu ilaikum. Jangan sekali-kali kamu terheran-heran dengan keutamaan yang Allah berikan kepada kalian. Fala takum minal qanitin. Jangan kamu menjadi orang-orang yang kunut. Qanitin maksudnya di sini adalah ragu. Alladzina yastab'iduna wujudal khair, yang menganggap enggak mungkin terjadi kebaikan. Bala tazal rajian li fadhila wa ihsani. Bahkan sikap yang benar bagi kamu harus senantiasa berharap ada kebaikan. Keutamaan yang Allah berikan, ihsan yang Allah berikan pada kalian. Wabarwamtinanu. Kebaikan dan imtinan dari Allah. Fajabam Ibrahim biqalih. Maka Ibrahim menjawab ya ucapan malaikat tersebut. Wa ma yaqnut min rahmati rabbih ila dhalin. Dan tidak ada seorang pun yang merasa putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang tersesat. Alladzina la ilma lahum bi rabbihim, yang mana mereka tidak mempunyai ilmu tentang Rabb mereka. Wa kamal iqtidaru, tidak mengetahui kesempurnaan Allah. Wa amma man an'ama Allah alaihi bil hidayah wal ilm wal azim. Adapun orang yang Allah berikan hidayah ilmu yang besar, fala sabila ilal qunut ilaih, maka jangan sampai dia ragu terhadap hal ini. Liano ya'rif min kasratil asbab, dia mengetahui saking banyaknya sebab-sebab yang ada. Wal wasail wasilah wasilah turqur rahmatillahi syai'an katsira, dan perjalanan rahmat dari Allah banyak sekali. Tsumma lima basyaru bihadzal bashara, tsumma lamma basyaru bihadzal bashara arafa annahum mursalun li amrin muhim. Maka tatkala Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasallam mengetahui para malaikat diutus oleh Allah untuk perkara yang penting, maka dari situlah Nabiullah Ibrahim ini adalah mengetahui bahwasanya para malaikat tersebut diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan permasalahan yang sangat penting. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.